bisa untuk melupakan kisah yang terindah bersamamu. Aku tak mudah untuk jatuh cinta, ku hanya ingin cintamu. Aku tak bisa untuk melupakan kisah yang terindah bersamamu. Aku tak mudah untuk jatuh cinta, ku hanya ingin cintamu. Seandainya ku bisa, seandainya ku bisa.